Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam man wala wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Ya, kita teruskan sedikit lagi ya. Jadi masih kalimat wa man ata'ahu dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaatinya mesti dia akan masuk surga. Mentaati Rasulullah SAW, terutama dalam masalah akidah, ibadah, ya muamalah, ya sudah, apa yang Nabi buat kita buat, apa yang Nabi tidak buat ya sudah, nggak usah kita buat, ya. Nabi pernah hidup di kalangan orang-orang ya di Madinah itu, ada yang datang kepada Nabi Alkitab Yahudi yang mengucap Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, hadis sahih. Aisyah menjawab, "Assalamualaika wa rahmatullah alaik." Ya, begitu Yahudi itu pergi, Nabi bilang kepada Aisyah, "Tidak seperti itu wahai Aisyah." Aisyah, "Kau tidak dengar apa yang dia ucapkan?" "Aku dengar. Itu sama kematian atas kamu." Maka Aisyah dengan emosi menjawab, kematian atas kamu dan laknatullah kepada kamu. Apa Nabi ajarkan? Cukup. Wa'alaikum. Artinya biasa. Nabi itu hidup di kalangan orang Yahudi masuk ke rumah, ketemu di jalan, anak ayah Nabi menjenguk orang non-muslim. Tapi tidak ada satu riwayat adalah Rasulullah SAW mengucapkan selamat ketika hari besar mereka. Tidak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Dzar, kepada Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, ya. Hadis yang panjang Allah Tabrani Hakim Dairami Daruqutni dan yang lainnya. Hadis hasan sahih. Rasulullah mengingatkan kepada Mu'adz bin Jabal, ya. Apakah kamu mau aku beritakan bimalaki hadhi kulla, rajanya segala urusan? Bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah. Rasulullah memegang lisannya, lidahnya, kemudian menyatakan kuffa alaika hadha, tahan ini. Mu'adz bin Jabal heran, ya Rasulullah, hal mu'akhiduna bimana takalam bih, apakah kita akan disiksa dengan apa yang kita ucapkan? Maka Rasulullah menjawab, Sakilatka ummuk ya Mu'adz. Ayah kamu wahai Mu'adz. Bukankah manusia diseret, ditelungkupkan ke neraka, kepalanya dahulu atau ubun-ubunnya dahulu. Bima hasal idu al-sinatihim. Karena apa yang dikumpulkan dari ucapan-ucapan mereka. Dalam Al-Qur'an dalam surat Qaf ayat 18 katakan mayal fitu min qaulin illa ladzi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang diucapkan kecuali ada malaikat yang dekat yang mencatatnya. Ya, dalam surat 17 ayat 36 wala taqu ma laysa laka bi'in. Jangan kamu ucapkan, jangan kamu buat sesuatu yang tidak ada dasarnya ilmu. Sesungguhnya pendengaran, perhatian, hati semua akan ditanya. Wala taqu qala Ibnu Abbas dalam tafsir Nikbas min Ibnu Abbas, wala taqu wala taqul, jangan kamu ucapkan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Nabi tidak mengucap ya hari-hari besar mereka. Tidak ada riwayat bahwa Nabi mengucapkan kepada Abi bin Hatim ketika kafir, kepada Abdullah bin Abu Salam ketika kafir, tidak. Bahkan Nabi pernah melihat ketika Madinah mereka sedang merayakan hari besar. Apa ini? Hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik. Kemudian diceritakan inilah hari besar mereka. Maka kata Nabi SAW, Inna Allah qad abdalakum abdalakum. Sesungguhnya Allah telah mengganti bagi kamu sekalian khairan minhuma Idul Fitri wa Idul Adha. Nabi tidak mengucap. Bahkan Nabi menyatakan kita juga punya Cukup kita mentaati Allah dan Rasul, dan ketika kita mentaati Rasul dalam segi muamalah, kita enggak mengucap apa yang Nabi tidak ucap. Kita diam. Ya. Dan ini adalah ketaatan. Karena ketika kita mengucap harus ada ilmunya. Falyakun khairan aw la yasmut, ucapan yang baik atau diam. Selamat diam. Ya. Maka hati-hati, ada fatwa-fatwa katanya begini-begini, ada yang membolehkan, ada yang ya. Biarlah fatwa itu berjalan, tapi kita kembali kepada mentaati Rasul, bahwa Rasul tidak mengucap, kita pun ngapain mau mengucap. Ya. Dan apalagi isinya mendoakan. Selamat itu doa, assalam. Ya. Mendoakan kepada orang-orang yang telah berbuat suatu yang bertentangan dengan akidah. Ya, ini bertentangan dengan hadis. Hadis riwayat Tabarani, Ad-Darqutni, dan juga riwayat yang lainnya, hadis Hasan Sahih. Ya, di mana Rasulullah menyatakan la tuqtuni kama taratan Nasara Isa ibn Maryam, jangan kamu berlebih-lebihan sebagaimana berlebih-lebihannya Nasara kepada Isa ibn Maryam. Qulu ana Abdullah wa Rasuluh, ucapkanlah aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan salah satu berlebih-lebihannya Nasara adalah mengatakan Isa ibn Allah, wa qalatin Nasara al-Masih ibn Allah, dan berkata orang Nasara al-Masih anak Allah. Maka kita tidak boleh kelebih-lebihan mereka, gulu mereka, terus kita congratulation kepada mereka, mengucapkan atas kelebih-lebihan mereka. Kita dilarang. Jangan kita menyamai berlebih-lebihannya kepada Nabi. Sekarang kita setuju dengan berlebih-lebihannya orang Nasrani yang menyatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Mustahil. Dan ini pertentangan dengan surat Taubah ayat 113. Enggak boleh ada doa kepada orang-orang musyrik, orang kafir. Tidak ada doa. Doa untuk mengajak kepada hidayah boleh. Ya. Doa untuk agar mereka mendapat hidayah. Tapi doa memberi keselamatan atas apa yang mereka yakini, yaitu kemusyrikan, ini berbahaya. Ya, dan ini mempunyai resiko. Maka jangan pernah menganggap ringan apa yang kita ucapkan. Karena hadis tadi menerangkan, bukankah manusia diseret ke neraka karena apa yang dihasilkan dari lisan mereka. Maka Nabi katakan, kuffa alaiha alaika hadza, tahanlah lisanmu. Walyakul khairan aw la yasmut, berkata baik atau diam. Ya, selamat kita. Ya, kalau kita diam kita selamat. Kalau kenapa enggak mengucap, saya enggak pernah itu Nabi mengucap kepada agama lain. Nah, dalilnya itu aja. Ya. Oh kan ini kan urusan dunia. Urusan dunia itu ada pada zaman Nabi juga urusan dunia itu. Kalau itu urusan dunia, kenapa itu urusan dunia Nabi juga enggak mengucap urusan dunia itu? Enggak ada Nabi menyatakan saya mengucap terus ini kan urusan dunia. Enggak ada juga. Apakah urusan dunia sekarang aja zaman Nabi enggak ada urusan dunia? Ada urusan dunia. Nabi muamalah dengan orang Yahudi, jual beli. Nabi baju besinya digadai kepada orang Yahudi, tapi tidak ada ucapan. Masalah gadai aja itu ada tercatat dalam sejarah, dalam hadis. Masa masalah ucapan tidak tercatat? Doa. Ya. Maka itu mudah. Kita kembalikan, Nabi tidak berbuat, saya tidak berbuat. Nabi berbuat, saya buat. Nah, yang kecil aja kita, bagaimana Nabi meludah aja tercatat, masa ucapan enggak tercatat? Ya kan? Nabi meludah itu ada hadisnya. Gitu. Nah, bahkan masalah khurra, masalah toilet, masalah WC, bagaimana masuk ke WC, bagaimana di dalam, bagaimana keluar, ada hadisnya. Masa ini masalah muamalah ucapan kepada orang lain enggak ada hadisnya? Nah, artinya enggak diterangkan terus kita ngarang dengan alasan urusan dunia, dengan alasan toleransi, karangan itu. Ya, memang kena, memang biasa ngarang, kembali ke asal itu. Ya, tukang ngarang apa aja dikarang. Ya, begitu ya. Ya, mudah-mudahan itu bentuk ketaatan kita kepada Rasul, tidak mengucap. Ya. Ya, tidak mengucap. Maka bagi mereka yang mengucap, mereka yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena akan ditanya alasannya apa, tujuannya apa. Ya, bagi yang enggak mengucap mudah kalau ditanya sama Allah. Sayang kami enggak pernah sampai riwayat bahwa Nabi mengucapkan, selesai. Ya, bagi yang mengucap harus mengeluarkan hujah di hadapan Allah. Ya, bagi yang berfatwa boleh tanggung jawab di hadapan Allah. Gitu. Wallahu alam. Saya rasa cukup tambahan ini yang berkaitan dengan bentuk ketaatan kita, itu salah satu bentuk ketaatan kita kepada Rasul. Ya, tidak sembarang mengucap mendoakan kepada ya, non muslim. Kalau yang mau memperdalam masalah ini boleh baca kitab Al-Iqtida Siratal Mustaqim Mukhalaf Ashabil Jahim yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah. Jelas tuntas gamblang. Sekurang-kurangnya kalau orang yang mengucapkan itu kena tasyabbuh bil lisan, menyerupai orang kafir dalam segi lisan. Siapa yang mengucapkan orang kafir kok dia ikut-ikut tasyabbuh. Wa man tasyabbaha biqaumin wa huwa minhum. Barang siapa menyerupai mirip dengan orang kafir akan dibangkitkan dia seperti orang yang diserupainya dan dikirim ke neraka seperti orang yang diserupainya dan disiksa di neraka sebagaimana orang yang diserupainya, kemudian dipisah karena ada la ilaha illallah, ada keimanannya, baru dipisah. Yang diserupai kekal, yang menyerupai tidak kekal. Tapi ini resiko yang berat. Ya, dikirim sama orang kafir. Naudzubillah. Iya. Thayyib. Kalau ada soalan silakan, kalau enggak langsung kita tutup. Saudara. Cukup ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Dan yang lainnya dan diringkas oleh Syekh bin Baz rahimahullah dengan bagus sekali apa yang Nabi buat setelah sholat ya, di dalam beberapa riwayat dikatakan Nabi menghadap ke jamaah ya, setelah astagfirullah astagfirullah terus menghadap astagfirullah tiga kali kemudian Nabi menghadap tidak lama-lama menghadap sana kemudian segera menghadap jamaah kemudian berzikir Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram ya la ilaha illallah daula syarika la lahu mulkul hamdu wa la kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu kemudian subhanallah 33 kali astagfirullah alhamdulillah 3 Allahu akbar 33 kali kemudian la ilaha illallah begitu enggak ada al-fatihah di situ ya. Begitu. Jadi udah cukupkan aja yang diamalkan Rasul. Ya, walaupun Al-Fatihah itu umul kitab, Qur'anul Azim, Sabah Masyari, Ayatul Shifa, Qur'an dan seterusnya. Ada 7 nama, tapi bukan berarti keagungan Al-Fatihah boleh kita baca di mana saja. Belum bukan begitu mengikut Nabi. Ya, kita doakan mudah-mudahan para imam yang masih mengamalkan itu mau buka-buka hadis sahih Bukhari Muslim tentang zikir Rasulullah setelah sholat. Ya, gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kajian sudah dimulai dan kita datang terlambat, maka kita disunahkan sholat tahiyatul masjid. Apa kita langsung duduk dan mendengarkan, atau kita mendengarkan sholat tahiyatul masjid tersebut? Tolong nasihatnya, syukran. Mana yang harus kita dahulukan dalam masalah tersebut? Kalau khutbah Jumat, maka tetap kita harus sholat tahiyatul masjid dulu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih sedang khutbah, kemudian ada seorang pemuda langsung duduk. Kamu Nabi hal sholat tarakatain, kamu sudah sholat dua rakaat belum? Sholat. Itu Jumat. Khutbah Jumat hendaklah dia sholat dua rakaat itu. Di dalam majelis, di dalam bab talabil ilmi, kajian berbeda pendapat. Syekh bin Baz di dalam fatwanya menyatakan sebaiknya seorang itu sholat dua rakaat. Tetapi makharat tidak dosa kalau dia langsung duduk. Kenapa? Karena sholat dua rakaat tahiyatul masjid wajib apa sunnah? Sunnah. Talabil ilmi wajib apa sunnah? Wajib. Talabil ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi seorang muslim. Nah, ketika idza tazahamat maslahatani, dalam kaidah masuk. Apabila dua maslahat berbenturan, ini selain khutbah Jumat ya. Apabila dua maslahat berbenturan, faqaddim a'la minhuma, maka dahulukan yang lebih tinggi maslahatnya. Jadi Syekh bin Baz mengatakan dia boleh sholat sunnah, tapi kadang-kadang suatu saat dia diperlukan dia langsung duduk, enggak ada masalah. Ya, karena ada yang lebih wajib dia dengar. Apalagi misalnya dia masuk suatu masalah yang sangat penting dan dia belum pernah dengar. Dia khawatir enggak mendengar, dia duduk langsung. Sah. Dia mendahulukan yang wajib. Bisa aja, ini pembahasannya masih mukadimah ini. Innalhamdulillah udah hafal. Nahmadu wa nasta'inu, abis ini ayat ini, abis ini paling ini, abis ini apa, abis ini, ya lu sholat ya. Jadi lihat kepentingannya. Kalau masalah majelis ilmu, maka bisa aja dia langsung duduk, bisa aja dia dengerin dulu sejauh mana ya. Kenapa? Karena apabila orang mendengar itu penting, itu dia paksakan sholat, akhirnya dia kupingnya ke ini, ke majelis ilmu. Enggak khusyuk juga, cuman gerakannya aja. Ya, karena apa? Telinganya, wah ini penting nih, belum pernah dengar nih saya. Ya, Allah Allah, tapi ini. Jogrokannya aja gerak. Ya, tapi enggak khusyuk. Pendengaran ke majelis ilmu, akhirnya begitu. Subhanallah, fatwa ulama udah ada. Tinggal mana? Nah, itu perlu. Duduk perlu ilmu, sholat juga perlu ilmu. Al ilmu qabla qauli wal amal, ilmu sebelum kita berucap dan beramal. Jadi bisa jadi kondisional ya. Nah, bahkan kata Syekh bin Baz, jangan berdasarkan hadis riwayat Nasa'i dan yang lainnya, iyyakum aghlu fid din, hati-hati kamu dalam berlebihan dalam agama. Yang namanya sunnah ya sunnah, jangan sampai seperti wajib. Begitu duduk yang lain langsung melototin semua, kayak dosa besar aja. Akhirnya dia takut karena dipelototin. Ya sunnah ya sunnah, dan itu memang sunnah. Artinya kalau duduk itu nggak haram, makruh. Hadisnya itu hanya dibenci, tidak disukai orang duduk sebelum sholat dua, bukan haram. Bukan dosa. Nah itu. Jadi Syekh bin Baz itu mendiri kita, tepatkanlah, letakkanlah yang sunnah itu sunnah, yang wajib itu wajib. Kecuali sholat Jum'ah. Karena itu langsung nasnya Nabi SAW perintahkan. Sholat kamu, dua rakaat. Sholat kamu. Jadi kalau itu mesti. Makanya kalau datang sholat Jumat ketika azan, azan sebelum khutbah tuh, kan imam khatib bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus azan kan, maka ketika masuk dia sholat, bukan jawab azan. Jangan nunggu selesai azan, karena antara menjawab azan dengan mendengar khutbah, lebih wajib mendengar khutbah. Maka dia sholat aja walaupun azan sedang berlangsung, dia sholat. Selesai azan, selesai dia sholat, begitu khatib memberi dia dengar. Yang parah dia dengar azan, ya dia berhenti, ya nggak sholat, gini ya nggak sholat, gini ya dengerin azan. Begitu imam apa khatib innalhamdulillah, dia sholat, lama lagi sholatnya. Nah begitu selesai sholat khatib kedua, ya karena lama khutbah kedua kan. Nah setelah duduk khutbah kedua dia ngantuk. Nah ini parah, kagak pernah dengar udah. Nah, pulang ditanya istrinya, wallahu alam isinya apa? Karena tadi sholat, habis sholat ngantuk. Kapan dengernya? Iya, wallahu alam. Saya rasa cukup ya, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.